Lagu yang ke 3. Thank you. bersama simpatik dan juga cumi-cumi untuk Pasuruan. Fira Azahra Adela. Pasuruan, boleh aku minta flash dari HP kalian dong? Dinyalain bareng-bareng bisa? Ayo, dari sebelah kanan, tengah, kiri, biar kunang-kunangnya nyala semuanya. Spesial buat Pasuruan. Kartonyo nore ngawi madon janjimu. Amro jaga kunuruti angan-anganmu. Sakabehan newes tak beruti. Tapi malam lecani. Kudalam Allah tak tutui. Suwe-suwe wadah. Dari kanan sampai kiri full banget penontonnya. Ada. Adalah. buat Adela di sini. Selamat malam Jember. Halo. Suka cendol dawet semuanya? Alhamdulillah, coba suaranya ya. Tutuk lambianya singing jero lemariku nangin pojoannya ning apa senang aku suaranya yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku Jember. Kita goyang Jember, luar biasa. Goyang lagi ya. Oke. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Jadi Inka mantep banget, tiga tebang sudah. Selamat malam Mojosari. Opo pancen wis nasibku, nasibku piye kudu pisahan karo sliramu, caremu arep nampa apa anane nyatane wis nakumbo sepeleke. Sekali lagi dong. Kudune kowe ngerteni, ngerteni kape mung titipane Gusti. Sentian atiku wis pura kandeling gone ngibadah Gusti sing yang adalah thank you. sini ada yang balungan kere gak? Tolong semuanya, ada tangannya dilambaikan ke atas semuanya dong. Ada MC Sanchez, nyanyi semua. Aku mundur, nanti aku ingin ngerti yang dirimu lebih sayang sopo. di sini mana dulu dong semuanya. Luar biasa. Asya Rosmala, Aulia Nirwana, kolaborasi sama Manhattan Bongle-Bongle spesial untuk SNC Indonesia. Namanya siapa? Aulia. Aulia? Iya. Ya, umur berapa, Dek? 12. 12? 12, oh iya 12. Oke, yuk. Makasih ya. dong. Keren suaranya, wow, cantik anaknya, imut ya. Dan kita goyang sama-sama dari setulurku AMC-nya Indonesia, Jabera, SNC, AMC Bangkalan yang saya cintai. Kita goyang lagi bareng kehadiran Tasya Rosmala Adela, Adela, Adela Bangkalan. Jadi penyebab luka dalam hatiku, kebencian.

Karena ku tak